في نون مضارعها المسومي وصلا إن لم يلقها ساكن ولا ضمير نصب متصل شرح تختص كان بأمور karena ini memiliki beberapa keistimewaannya karena memiliki beberapa keistimewaan minha maji'uha zaidah minha maji'uha zaidatun datangnya karena ini tambahan dan sudah lewat karena ini tambahan wafat dapat dana dan sudah lewat karena ini zaidah. Wa minha diantaranya jawazu hadfi akhiriha, bolehnya membuang akhir huruf kana, bolehnya membuang akhir huruf kana. Apa akhir huruf kana itu? Nun. Nun boleh dibuang. Wadhalika bi khamsati syurutin, dibuangnya nun di sini, dibuangnya nun di sini itu beberapa syarat. Dibuangnya nun di sini beberapa syarat. Lima syarat di sini. Wahya antakuna bi lafdil mudhari', harus lafadznya mudhari'. Gak boleh madi, gak boleh amar, harus lafadznya mudhari'. Syarat yang pertama, boleh dibuangnya nun, boleh dibuangnya nun. Syarat yang pertama adalah lafadznya mudhari'. Satu. Wa antakuna majzumatan, harus jazm, harus jazm. Wa alla takuna mauqufan 'alaiha, bukan jatuh karena waqaf, bukan diwaqafkan. Waqaf mana ya, kayak rajutul waqaf. Ya nomor 4 4 1 2 3 4 wala muttasilatan bidomiri nasbin wala bisakin, enggak bersambung dengan domir nasab dan dengan sukun. Jadi ini siapa dulu, lafadznya mudore dijazmkan, enggak boleh diwakufkan, enggak bersambung dengan domir nasab dan domir sukun, dan sukun enggak bersukun ya, dan enggak bersambung dengan sukun. Lima ini akan dicontohkan beliau insyaallah. Dibandingkan kalau apa lima syarat ini kita akan lihat. Walam aku bahiyah, di sini seharusnya apa? Walam akun gitu kan ya, ya kan, nunnya kan ada. Ah, ternyata nunnya ini dibuang akhir kalimat, nunnya dibuang. Syaratnya aku fi'il mudhari', jelas fi'il mudhari'. Dua, dia apa? Jazm, karena dengan lam jazimah. Aku bentuknya enggak waqaf. Keempat, ada enggak dhamir nasab di situ? Enggak ada. Ada enggak sukun? Enggak ada. Jadi ini asluhu akunu. Fa hudhifatin dhammatu lil jazim. Nu dihilangkan, dibuang. Karena ada lam jazm. Wawu lisakinaini, kan ada akunu, ketemu dua sukun, wawunya dibuang. Wawunya dibuang karena iltiqa sakinain, ketemunya dua sukun. Coba ada enggak antum punya iltiqa'? Enggak ada kan? Sakinah semuanya. Mana sakinah di sini? Nun sama wawu. Kok bisa nuntut sukun? Soalnya ada lam kan? Lam akun. Nunnya sukun, wawunya sukun. Wawunya dibuang. Ketemunya dua, sukun. Wa nunu litakhfif. Nun ini nun kalimat. Dibuang karena untuk mengeringankan gitu aja. Litakhfif. Dibuang untuk meringankan. Ini dalil meringankan. Tinggal pakai hujah ini. Huruf kamu itu dihujahi bukan jadi hujah. Wa hadzal hasbu jaiz. Ana hadzab ini hafnun di sini jaiz boleh saja. Boleh antum baca wala walam akun dan boleh antum baca walam aku. Berarti sarul bolehnya ini dibuang ini hanya jaiz. Wal hasani al awwalani wajiban. Aina dua yang pertama, aina yang pertama ini dhamma sama Bang Idris. Wau, ya, dhamma sama wa wau. Itu hukumnya wajib. Kenapa wajib? Satu karena ada lam jazm. Yang kedua, apa jazm? Ketemunya dua, sukun. Diteri sekarang ya, wala yajuzu al-hadfu fi nahwi, ini balikan mulai syarat. Dan tidak boleh membuang pada contoh lam yakunil ladina kafaru. Yakun apa? Fi'il mudhar mudhari. Jazm toh? Kenapa enggak boleh dibuang? Lihat. Li ajli ittisalis sakin bi ain sukun. Pada al. Pada al. Lam yakunil ladhi ain. Eh. Fa ya maksuratun li ajli. Dia dikasrah karena sukun itu. Maksudnya sukun. Fa lam yakun. Nah, sukun kan enggak boleh. Makanya dia disukun. Dikasrah karena gara-gara sukun. Jelas? Eh. Ini enggak boleh dibuang ya. Pasir enggak boleh dibuang. Soalnya ketemu setelahnya sukun. Pada alif itu kan ketemu, ini kan alifnya apa ini? Alif apa ini? Ini kan alif lam hamzah asal toh? Karena dia enggak sukun. Nah, jadi karena ketemu setelahnya sukun enggak boleh dibuang nunnya. Sampai-sampai dia pun dikasrah gara-gara sukun, tapi caranya moco. Untuk melancarkan moco, disukun kasro dia. Wis. Faya muta'asiyatun alal hadzi. Maka dia dilarang dibuang. Dia nun terlarang dibuang. Kenapa? Likuwatiha bilharokati. Karena kuatnya nun tadi itu harus diharokat supaya tidak sama-sama disukun, maka mengharuskan dia itu diharokat. Jelas insyaallah. Terus wala fi nahwi iyakunhu tusallatu alaihi in yakunhu tusallat alaihi. Apa? Ana enggak punya saya. Enggak punya. Coba punya bedanya. Ana enggak punya. Saya kok enggak ada talik ya. Biasanya kalau ada cinta talik enggak ada. Apa? Sakwa atau gitu? Bila antum itu? Salah. Coba antum ya. Batasnya maksudnya. Biasa orang tua yang ini gila gitu, Pak Alama ya gini. Orang nom kan lebih pintar toh. Iya kunhu falan tusallata alaihi. Perhatikan sini. In yakunhu dia kan jazm toh. Fi'il mudhari' jazm toh ya. Cuma ketemu setelahnya apa? Dhamir nasab. Ada dhamir nasab imran. Hu. Enggak boleh dibuang. Enggak boleh dibuang. Yes, enggak boleh dibuang. Litfisal dhamiril mansubi biha karena bersambung dengan dhamir nasab bahwa hu. Hu dhamir nasab loh, ikhwan. Dhamir rafa. Wadhamair taruddul asya'a ila usuliha. Dhamir-dhamir itu mengembalikan sesuatu pada asalnya. Dhamir itu mengembalikan sesuatu pada asalnya. Eh, kalau atom buang kan malah membuang. Wong adanya dhamir itu apa? Mengembalikan ya, dhamir nasab itu mengembalikan apa? Sesuatu itu pada asalnya. Kok malah atom buang? Ngerti kan? Makanya enggak boleh dibuang. Biarkan tetap seperti itu. Biarkan tetap seperti itu. Nah, mewan. Baik. Wala fil mauqi wala fil mauqufi alaih. Dan juga tidak boleh diwakafkan. Ingat. Syarat ini nas ala dzalika Ibnu Kharuf. Ibnu Kharuf memberikan nas syarat ini. Wa huwa hasanun dan syarat ini bagus dibaguskan oleh Ibnu Ishaq. Li'anna al-fi'la al-mawquf 'alaihi biha is-saqt. Karena fi'il yang diwakafkan alai atasnya. Saya punya apa? Hah? Oh ya. Anak baca talik sakot ini. Kalau ada talik sakot ya. Li'anna al-fi'la al-mawqufa alaihi idza gitu ya. Idza dakhala dakhala al-hadaf hatta baqiya gitu ya. Ala harfin wahidin au harfaini wajaba al-waqfu alaihi biya isakat. Biya isakat. Li'anna fi'la al-mawquf 'alaih karena fi'il yang diwakafkan apabila fi'il yang diwakafkan ya apabila dakhalul hadas apabila masuk itu dibuang itu masuk pada fi'il yang diwakafkan hatta baya sehingga tinggal satu huruf atau dua huruf maka wajib diwakafkan padanya dengan hak as-sakat. Jadi kakaulika ih walam ya ih. Nah sekarang ih di sini wan ini berapa ini? Ketika dia wakafkan iasnya apa ini? Hah? Wa'ayai ih. Ketika ini kan fi'il yang diwakafkan masuk padanya hadaf sehingga tinggal satu huruf atau dua huruf itu wajib diwakafkan dengan hal sakat. Perlu. Walam yaku bimang silati lam ya'i. Yaku itu kedudukannya seperti ya'i. Fal wuqufu alaihi bi i'adatil harfi. Perhatikan. Maka diwakafkannya dengan mengulangi huruf yang ada padanya, ya, itu aula, lebih aula min istilabi harfin lam yakun, daripada apa? Istilab membawa apa jalaba itu? Mau itu sudah menghilangkan. Hah? Mendatangkan huruf pada lam yakun. Jadi kan maksudnya begini. Sekarang kita punya kaidahnya kawan. Kaidahnya ini, kalau satu huruf, dua huruf, ketika diwakafkan itu kan wajib ditambahi dengan hak sakta, ngerti? I. Itu kaidah, ngerti kan? Lah, daripada mengambil huruf yang lain, ngerti kan? Yaitu hak sakta, mendingan apa? Mengambil dari asalnya bahwa nun, sehingga menjadi tiga huruf, tidak dua huruf lagi. Ingat lagi, kaidahnya fi'il yang diwakafkan, kalau satu huruf atau dua huruf, ketika mau diwakafkan, wajib apa ya kawan? Wajib apa? Wajib ada hak sakta, hak sukun, ih, walam ya'ih, kan gitu toh. Itu wajib sesekat. Nah, daripada mendatangkan huruf yang tidak ada pada yakun, ikat tambahan. Daripada enggak ada, mendingan antum ambil aja huruf yang antum apa? Buang dan letakkan di situ, maka menjadi yakun. Biar enggak usah letakkan hak. Biar enggak usah. Makanya syarat nun dibuang kalau enggak diwakafkan. Soalnya kalau diwakafkan didatangkan nun itu. Kenapa? Kalau enggak didatangkan, daripada ngambil yang lain, mendingan ambil nun itu sendiri. Nanti kira-kira ya. Zahir? Nah, ini enggak bisa lagi. Li'annal mauqufa 'alaih, karena fi'il yang diwaqafkan. Ingat. Idza dakhalahul hadz, apabila dibuang masuk, dibuang hadz itu. Hadz kan dibuang, apa namanya? Masuk hadz itu, fi'il yang dibuang, fi'il yang diwaqafkan. Apabila hazf itu masuk padanya, sehingga tinggal satu huruf dua. Seperti kan i, itu kan adanya i dibuang. Ya kan? Hazf ada kan ada masuk padanya. Ketika diwakafkan, kan tinggal satu huruf. Walam ya'i, dibuang ya'nya kan? Ketika diwakafkan, kan tinggal dua huruf. Nah, setelah itu, karena tinggal satu atau dua padanya, wajabal waqfu alaih biya'i sakta. Maka wajib diwakafkan dengan memakai hak sakta i walam ya'i gitu. Wis. Nah, ketika itu kedudukannya ka qaulika i walam ya'i. I walam ya'i satu huruf padahal ada satu buang kan itu. I wa qayaki i apa? Wa ayai i. Artinya apa? Masih ada di buang-buangnya itu. Nah, dari ente membuang itu, setelah tinggal satu huruf, ente wakafkan lagi, ya maksud, bicara ini, ya gak iso, kecuali tambah ya sakta. Begitu gak, kudung huruf alam ya'i, dibuang ya'nya. Gitu kan? Maka, nah, maka begitu, karena kaidahnya harus, ketika satu huruf atau dua huruf, ketika itu diwakafkan wajib dikai ha'u sakta, maka falam yaku kata lam yaku ini dimanjilati sekedudukan dengan lam ya'i. Wal wukufu alaihi, maka mewakafkan alaihi atas yaku bi'adatil harfil ladikana fi'aula, mengembalikan huruf yang ada pada kana. Berarti kan kebalikan, berarti nah, ini kembalikan. Itu lebih aula, lebih bagus daripada istilah biharfin mendatangkan huruf baru itu, Pak. Ha usakta yang tidak ada pada ya yakun. Jelas ini insyaallah kan. Kuat kok gimana? Capek sekarang. Kalau capek kalau lihat saya enak libur gitu aja, kalau lihat saya lagi, kalau lihat antum ya enggak ada, kasihan, semangat gitu kan, malah diliburkan. Wala yuqal, nah ini wala yuqal ini. Loh kalau begitu mengharuskan, kalau begitu lam yakun ente kembalikan nunnya, mengharuskan ya'i dikembalikan apa? Ya'nya. Gimana jawabannya? Pak jawab wala yuqalu misluhu fi atau apa? Wala yuqal misluhu. Enggak ada yang jawab. Misluhu. Hah? Gitu wala yuqalu misluhu gitu. Wala yuqalu yalzam. Yang itu punya apa? Misluhu langsung. Atau yalzam. Misluhu. Karena punya talik yalzam di sini. Guru saya jangan berarti sakot. Ada yang situ. Oh, no. Sudah ada. Sudah ada. Tapi sama insyaallah. Sama insyaallah. Wala yuqalu yalzam misluhu, dan enggak bisa dikatakan harus semisal yakun pada contoh lam ya'i. Jadi wala yuqalu yalzam misluhu, dan enggak bisa dikatakan yalzam mengharuskan misluhu, jadi kembali ke mana? Kembali ke mana, Ikhwan? Bisa kembali ke mana? Ke yakun pada ya'i. Artinya maunya kalau begitu yakun seperti keadaannya mengharuskan sama dengan ya ya'i. Lah ini enggak layal jam. Wala yuqalu, dan enggak bisa dikatakan yalzam misluhu, mengharuskan semisal apa? Semisal apa ini, kan? Semisal yakun mengharuskan pada apa? Pada ya ya'i. Lah ini enggak mengharuskan. Enggak mengharuskan, kan? Soalnya apa enggak mengharuskan? Kalau mengharuskan ilzam tuh mengharuskan seperti itu. Mengharuskan seperti itu, tapi dijawab li anna i'adatil ya'i, karena mengulang mengembalikan ya, kan mengulangkan ya, tu'addi ila ilgha'il jazib, mengantarkan apa, terniadakan yang menjazmkan. Lain dengan yakun, kalau yakun dikembalikan nunnya tetap jazm, tapi kalau atu kembalikan apa ya'nya, otomatis apa, mana tanda tanda apa? Tanda jazmnya enggak ada. Makanya tidak bisa dikembalikan. Apa tadi itu? Apa ya, Wan? Enggak bisa dikembalikan apa? Jazmnya. Ya-nya enggak bisa. Bikhilafi lam yakun, berbeda dengan lam yakun. Fa'innal jazima, maka jazim itu iktadha menuntut hatfad loma, membuang doma tok. La hatfad nun, bukan membuang nun, kama bayana. Jelas kira-kira insyaAllah, Wan? Siapa yang belum jelas ini? Yang belum jelas ngomong diulangi lagi. Siapa yang belum jelas? Wes. Kok jelas kok? Nah, soalnya ini. Tapi salah. Apa Ansor? Kayaknya mau tanya Ansor, apa Ansor? Ya aku berhenti, Sor. Iya, biasanya di akhir kalimat. Antum ingin wakafkan itu saja. Ini sekarang kan bahasa kan ente ingin wakafkan. Ya, ih. Itu wakafkan. Biasa di akhir kalimat. Sudah. Hah? Yakun. Nah, kalau antum ingin wakafkan, maka daripada yaku. Kalau kan yaku. Balam yaku. Para kok balam yaku. Falam yaku, daripada antum datangkan apa? Haknya ke ini kembalikan falam yakun ngono wae. Itu sapa pikusan? Apa sudah itu? Enggak maksudnya apa ada contohnya? Yakun. Loh, kalau di Quran enggak gambarkan contoh neda. Iki sekarang kaidah nahwu. Enggak ngertikan ana di Quran, belum Quran ya mungkin ae enggak ono mungkin wae. Atau ketika antum membaca falam yaku. Oke, kan? Pasti berhenti. Ya, bisa aja falam yakun. Pas itu pengen berhenti kan? Ya, falam yakun ono wae. Ada kata pas itu antum mandek, karena gak kuat falam yakun. Terus ngono harus dikan ngono. Falam yakun. Sama kan? Sesa. Falam yakun. Bagaimana? Oh, sudah. Sampai di sini. Subhanallah, Allahumma hamdalah.